truk lho ana gandengane. Kowe gak kesel kok dhewe terus. Aku nyanyi iki. Biarkanlah langkah ini temukan. Pasti esok aku kan tahu jawaban. Untuk sekarang masih ingin sendiri. Wani. Aku wani dhewe. Tenane. Ya mungkin dah. Rekos boy dhewe wani. Enak lagi. Masalah hati biarkan berjalan sendiri. Hidup ini dinikmati ojo disambati. Takkan ku takut sendiri. Ya sendiri tetap berani. Berani di aku. Akan ku hadapi. Akan ku jalani semua dengan pasti. Biarkanlah langkah ini temukan. Pasti esok aku kan tahu jawaban. Untuk sekarang masih ingin sendiri. Dewi Owani. Biarkanlah langkah ini temukan. Jodoh yang datang dan menjadi tambatan. Tapi sekarang masih ingin sendiri. Dewi Owani. Sendiri, biar sendiri tetap berani. Akan ku hadapi, akan ku jalani semua dengan pasti. Biarkanlah langkah ini temukan. Pasti esok aku kan tahu jawaban. Untuk sekarang masih ingin sendiri. Dewi Owani. Biarkanlah langkah ini temukan. Jodoh yang datang dan menjadi sambatan. Tapi sekarang masih ingin sendiri. Dewi Owani. Angkat Bima tuh. Suatu saat pasti ku temukan dia yang ditakdirkan menemani masa depan. Anu ya, nyanyi bareng ya, nyanyi bareng ya. Sikat. Siap bro Gi. Siap bro Gi. Siap. Yo. Enak lo Gi, enak lo Gi. Saya tau, sabar sabar. Biarkanlah langkah ini temukan. Pasti esok aku kan tahu jawaban. Untuk sekarang masih ingin sendiri. Apa? Dewi Owani. Singa! Oh aku biarkanlah langkah ini. wani dhewe. Nyusah ke kancane.